masih ku ingat kagumku saat awal jumpa. Terasa ingin dekat denganmu. Mungkin rasa merasan memendam kerinduan. Mengapa hati terkadang ragu? Selalu kau bawa mengisi sepi jiwa.